Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan syariat. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian pengantar kita. Kita masih melanjutkan membaca hak suami istri di kitab Asyasa Asyariyah karya Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Selanjutnya paragraf yang terakhir di Asyasa Asyariyah berkaitan dengan hak suami istri. Waqtalaf al fuqaha, para ulama fikih berselisih pendapat, hal alaiha khidmatul manzili, apakah pekerjaan rumah itu menjadi kewajiban istri, semacam menyapu, memasak makanan dan semacam itu. Fakil, pendapat pertama mengatakan yajibu alaiha, kerjaan rumah itu menjadi kewajiban istri. Wakil, pendapat yang kedua, la yajibu, kerjaan rumah itu tidak wajib dilakukan oleh istri. Kemudian pendapat wakil dan pendapat yang ketiga adalah yajibu al-khafifu minhu, wajib bagi istri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang bersifat ringan. Ya, nyapu yang ringan, masak yang ringan, ya, kemudian cuci pakaian yang bersifat ringan dan seterusnya. Ya, demikian kalimat yang dijumpai di kitab Asyasa Asyariyah. Kemudian penjelasan dan catatan penjelasan dan komentar dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Beliau katakan tiga pendapat ini sepatutnya dibangun di atas budaya. Maka ulama yang mengatakan wajib bagi istri untuk melakukan pekerjaan rumah, maka kita maknai pendapat ini bahasanya pendapat inilah budaya budaya masyarakatnya. Dan ulama yang mengatakan tidak wajib istri melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, maka kami katakan ini adalah budaya belia-belia masyarakatnya. Sedangkan pendapat mengatakan wajib yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, kami katakan ini juga budaya mereka, mengingat firman Allah Ta'ala, wa'asiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Demikian di surat An-Nisa ayat yang ke-19. Sehingga kesimpulannya, jika seorang wanita itu tinggal di satu negeri, ya, di mana perempuan di negeri tersebut punya kebiasaan melakukan aktivitas rumah, mencuci pakaian, memasak dan yang lain, maka kami katakan wajib bagi perempuan tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas rumah. Yang kedua, namun jika wanita itu tinggal di satu negeri yang tidak seperti itu, yang di negeri tersebut tidak ada budaya istri beres-beres rumah, maka kami katakan tidak wajib atas istri melakukan aktivitas rumah. Kemudian yang ketiga, jika seorang perempuan itu tinggal di satu negeri, di mana budayanya istri itu melayani suami dalam hal-hal yang bersifat enteng dan sepele, mencucikan pakaian suami yang ringan, mencuci piring makan suami yang bersifat ringan, maka wajib baginya melakukan hal yang ringan-ringan, semacam menyiapkan makanan di rumah, mencuci pakaian yang bersifat ringan. Adapun jika amma idza kana walimatan inda zauji, namun jika itu ada satu acara pesta di tempat suami, maka itu tentu repot sekali, ini kegiatan besar, maka dia tidak memiliki keharusan untuk melakukannya. Maka jika seorang wanita itu tinggal di negeri yang budaya negeri tersebut istri itu melayani suaminya dan melakukan aktivitas rumah dalam hal-hal yang bersifat ringan, ya maka melakukan yang ringan-ringan itu menjadi kewajibannya. Untuk hal-hal yang berat, maka itu tidak menjadi kewajibannya. Sehingga kesimpulannya, pendapat yang benar dalam dalam masalah ini, kita maknai semua pendapat ulama fikih dalam masalah ini, kita maknai ala ikhtilafi ahwalin, karena kondisi yang berbeda. Bukan karena perbedaan pendapat yang berbeda, namun kondisi yang berbeda. Maka masing-masing dari para ulama fikih tersebut, budaya masyarakatnya seperti itu, maka beliau pun berpendapat dengannya. Karena yang jadi acuan adalah firman Allah Ta'ala, wa asirhunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan cara yang bijak. Kemudian, akan tetapi jika budaya suami dengan budaya istri itu berbeda, maka gimana solusinya? Masyarakat istri, karena boleh jadi pernikahannya lain suku, lain negeri, lain pulau, atau bahkan lain bangsa. Maka di negeri istri, maka istri itu tidak melakukan aktivitas rumah. Sedangkan di negeri suami, wanita dan istri itu melakukan aktivitas dan pekerjaan rumah. Maka mana yang jadi tolak ukur? Negerinya, budayanya, budaya negeri suami ataukah budaya negerinya si istri? Maka jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, nakul kami katakan Allah taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ya, Allah sampaikan di surat At-Talaq ayat yang ke-7 tentang masalah nafkah. Allah katakan hendaknya suami yang kaya menafkahi istrinya berbanding lurus dengan kekayaan istri kekayaan suami. Wa man qadira 'alaihi rizquhu, dan suami yang disempitkan, yang sempit rezekinya, maka adalah dia falyunfiq mimma atahullah, maka adalah dia ya memberikan nafkah sebagaimana yang telah Allah berikan kepadanya. Maka kemungkinan yang mendekati dari surat At-Talaq ayat yang ke-7 yang jadi tolak ukur adalah kondisi suami. Maka jika suami itu berada di satu negeri yang kebiasaan negeri tersebut istri melakukan aktivitas rumah, maka yang jadi tolak ukur adalah suami, adalah kondisi suami. Dan supaya dan solusi yang lain supaya tidak terjadi perselisihan ya, adalah dengan adanya perjanjian saat akad nikah. Ya, kalau istri itu pinginnya tidak melakukan aktivitas rumah, ya maka dia sampaikan bikin perjanjian saat akad nikah kalau pekerjaan-pekerjaan rumah itu tidak menjadi tanggung jawab istri. Atau sebaliknya, suami ingin agar istrinya melakukan aktivitas rumah dan istri berasal dari negeri yang perempuan di negeri tersebut tidak biasa melakukan aktivitas rumah, maka suami bikin berusaha kembali terhubung dengan Ustaz. Setelah nikah, halo Ustaz. Istri berkewajiban untuk melakukan suaranya tidak terdengar, pekerjaan rumah. Ya, demikian materi pengantar kita. Kita lanjutkan dengan sesi yang kedua, sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas materi pengantar yang telah disampaikan kepada kita semua. Sobat Muslim, alhamdulillah tadi sesi pengantar yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala dalam sesi pertama acara konsultasi hukum seputar keluarga dengan pembahasan tadi hak-hak suami istri, yakni hukum istri melakukan aktivitas rumah ya. Nah, Sobat Muslim, kali ini kita masuk di sesi interaktif tanya jawab. Silakan Sobat Muslim dan pendengar bisa ajukan pertanyaan ke nomor 0823 27275333 ya, sekali lagi di nomor 0823 27275333. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Ustaz, mohon nasihatnya mengenai cadar Ustaz ketika akad atau pada saat akad dan resepsi pernikahan Ustaz dari pihak orang tua mempelai perempuan, yakni ibu itu tidak mengizinkan putrinya mengenakan cadar. Mungkin karena malu atau alasan lainnya dengan saudara-saudaranya yang lain, Sudah beberapa kali putrinya minta izin, namun tidak diizinkan menggunakan cadar ketika resepsi. Beliau memberikan izin menggunakan cadar boleh dipakai saat setelah pernikahan atau ketika berangkat kajian, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Berkenaan dengan masalah izin orang tua, penggunaan cadar dan izin orang tua, maka ini kembali kepada keyakinan si penanya tentang hukum wanita memakai cadar. Kalau wanita tersebut berkeyakinan memakai cadar itu hukumnya wajib, ya, maka dia harus berjuang untuk menggolkan hal ini. Dan tidak ada kewajiban taat kepada orang tua yang memerintahkan untuk maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika wanita tersebut berkeyakinan bahwasanya hukum memakai penutup muka dan cadar adalah sunnah atau hal yang dianjurkan, maka hendaklah dia bersikap longgar, ya. Kemudian ada di, oleh karena itu maka ketika kondisi itu kondisi tertentu, maka tidak mengapa dia tidak memakai cadar karena dia yakini cadar itu hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita coba ke pertanyaan selanjutnya kembali, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, bagaimana adab seorang perempuan yang sudah menjanda dan tidak bekerja akan keluar rumah, mungkin ke pasar atau ke toko dan sebagainya atau keperluan lainnya? Jazakallahu khair. Seorang janda kemudian tidak punya pekerjaan, ketika mau ke toko, ke pasar, maka silakan saja. Tidak ada orang yang wajib untuk dia minta izin keluar rumah, sehingga pertimbangan apakah keluar rumah ataukah tidak kembali kepada pertimbangan dirinya. Tidak ada pihak yang perlu dia minta izin. Perlu keluar rumah, silakan keluar rumah. Nah, Kita coba ajukan kembali. Ini agak sedikit di luar tema, Ustaz, ya? Iya. Karena belum ada yang masuk kembali yang sesuai dengan tema. Nah, Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara yang baik dalam mengajar anak dalam hafalan, hafalan. Apakah boleh dengan cara bernyanyi, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, bolehkah kemudian mengajari anak menghafal Al-Quran atau menghafal doa-doa, menghafal hadis dengan cara bernyanyi? Ya, maka tindakan ini adalah tindakan yang tidak beradab. Ya, bukalah adab orang yang berdoa, dia berdoa sambil nyanyi. Bayangkan seandainya ada orang yang mengajukan permintaan kepada kita, anak mengajukan permintaan pada orang tua, kemudian dia joget dan nyanyi-nyanyi depan orang tuanya untuk minta sesuatu. Maka itu bukan satu hal yang sopan, satu hal yang beradab. Ya, demikian juga tidaklah pantas Al-Quran dijadikan sebagai bahan nyanyian. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang suci dan mulia. Maka sungguh satu hal yang melecehkan dan merendahkan ketika dia jadikan sebagai bahan nyanyian. Oleh karena itu maka menghafal dengan cara diulang-ulang, dengan kemudian bolak-balik dibaca, bolak-balik diulang-ulang, maka insya Allah akan hafal tanpa perlu dengan nyanyian. Nah, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih sedikit di tema, Ustaz, ya. Ustaz, izin bertanya, ada seorang laki-laki non-muslim sering memberikan hadiah barang-barang ke saya. Terlanjur saya terima hadiahnya, dia suka atau mengutarakan perasaannya kepada saya. Ustaz, pertanyaannya, apa hukumnya menikah dengan laki-laki non-muslim? Apakah hadiahnya saya kembalikan? Mohon nasihatnya. Kalau kemudian seorang muslimah nikah dengan wanita dengan laki-laki non-muslim, hukumnya haram. Yang terjadi adalah zina. Kemudian maka boleh kemudian menikah setelah dia menjadi seorang muslim, dan muslimnya karena motivasi muslimnya adalah karena memang cocok dengan Islam, suka dengan Islam, dan bukan karena motivasi pernikahan. Ya, karena jika dia mengikrarkan syahadat, motivasinya adalah motivasi pernikahan, artinya syahadatnya adalah karena riya, karena mencari pengakuan manusia, bahasanya dia adalah seorang muslim. Dan itu satu, itu adalah syahadat yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Riya dalam ikrar syahadat menyebabkan ikrar syahadat itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Maka masuk Islamnya harus tulus karena mencari kebenaran dan cocok dengan kebenaran yang ada dalam Islam, bukan karena motivasi duniawi perempuan dan yang lainnya, meskipun untuk dinikahi. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih." Maka siapa yang berhijrah, termasuk di antaranya adalah hijrah amal, meninggalkan kekafiran menuju Islam, karena dunia yang ingin dia dapatkan atau perempuan yang dia ingin dia nikahi, maka tidak ada nilai hijrahnya. Ya, betul, tidak ada faedah hijrahnya. Maka dia harus masuk Islam. Kalau mau dia nikah dengan seorang muslimah, maka dia harus masuk Islam, dan masuk Islamnya dengan niat yang benar, niat yang tulus, bukan karena pamrih duniawi. Setelah dia terbukti kalau dia memang betul-betul beriman, barulah bisa diterima lamarannya. Dan sebelum ada hal demikian, ya, maka waspada dan hati-hati. Apalagi di tempat kita ada pernikahan yang cuma sekedar jadi kedok. Ya, jadi kedok, ya, pura-pura masuk Islam, kemudian setelah sudah punya anak, kemudian baru nanti ditanting, saya mau kembali ke agama saya. Kalau kamu mau anak-anak punya bapak, ya, maka ikut saya. Kalau enggak, ya sudah, kamu urus anak-anakmu sendiri. Sudah dalam keadaan anaknya banyak, sudah dalam keadaan kondisi kualitas wajah sudah menurun, sehingga sudah tidak lagi kemudian banyak orang yang, banyak laki-laki yang tertarik, maka baru kemudian ditantik. Ini strategi yang dilakukan oleh kemudian orang-orang di luar sana. Maka ini harus diwaspadai, harus dipastikan kalau laki-laki ini adalah laki-laki yang berislam karena memang betul-betul cinta dengan Islam dan cocok dengan Islam dan melihat kebaikan dan kebenaran ada dalam Islam. Oleh karena itu, maka kami sarankan untuk kasus yang ditanyakan, kembalikan hadiah-hadiahnya. Ya, karena hadiah-hadiahnya adalah hadiah-hadiah tendensius, ada maunya, ya, ada udang di balik batu. Ya, dia ingin supaya yang diberi hadiah sungkan pekewuh untuk menolak permintaannya. Nah, supaya kita merdeka, bisa mengatakan apa yang ingin kita katakan, kembalikan pemberian-pemberiannya. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana menasihati suami yang selalu tidak mau tahu deh, terus yang mana sebenarnya beliau atau dia tahu pekerjaan kami cukup berat di rumah tangga kami. Mohon nasihatnya, cara terbaik atau adab yang baik, Ustaz, dalam menasihati suami dalam hal ini. Ya, maka di antara cara memberikan masukan kepada suami yang tidak mau membantu urusan rumah tangga, jika suami tersebut adalah orang yang kenal pengajian, maka sampaikan bahwasanya ulama berselisih pendapat loh, Mas, tentang apa hukum istri melakukan aktivitas-aktivitas rumah, nyuci, nyapu, ngepel, nyetrika baju, nyuci piring, masak, dan yang lainnya. Sampaikan dan ingatkan kepada suami, kalau pendapat mayoritas ulama itu tidak wajib loh, Mas. Semuanya jadi tanggungan Mas loh. Dan tapi alhamdulillah istri Mas itu cantik dan baik, sehingga dengan penuh kerelaan hati saya ingin cari ganjaran pahala dengan melakukan aktivitas rumah. Namun please lah, tolong bantu-bantu tidak kemudian masuk rumah, kemudian cuma tengok-tengok, cuma duduk-duduk, cuma wianan, buka HP, padahal istrinya pontang-panting. Tolonglah ada ya sedikit kemudian tenggang rasa gitu. Sampaikan dengan demikian. Atau sampaikan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika di rumah beliau melakukan aktivitas yang dilakukan oleh istrinya. Maka Nabi itu bantu-bantu istrinya ketika di rumah. Ya, dan tentu kita ingin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keteladanan yang Nabi contohkan, ketika Nabi berada di rumah, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan istrinya. Baik Ustaz, jazakallah jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, tentang walimah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya terkait kotak penerimaan amplop saat melaksanakan walimah. Ini apakah dikategorikan sebagai meminta-meminta atau bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, maka ini berkenaan erat dengan budaya. Ada sebagian ulama menilai bahasanya hal semacam ini tergolong utang. Sebagaimana budaya di sebagian masyarakat kita, kalau ada orang ngasih amplop, maka nanti setelah selesai resepsi, kotak dibongkar, dicatat, ini amplop dari siapa, nilainya berapa, kemudian merasa ada kewajiban untuk ngamplopi dengan nilai yang semisal kalau beliau punya hajatan. Maka ada perasaan merasa itu statusnya utang. Demikian juga ada hal-hal yang lain yang mungkin bermasalah. Oleh karena itu, maka yang kita sarankan hendaknya kemudian kotak amplop walimah tidak jadikan sebagai ajang bisnis. Di sebagian tempat dijadikan ajang bisnis. Maka dihitung untung ataukah rugi. Ini keluar resepsi keluar berapa, dapat berapa. Ini. Di sebagian tempat itu sampai kemudian ada orang yang kemudian mengadakan walimah untuk pernikahan keponakannya. Kenapa? Ya, karena mau minta ganti dia anaknya cuma satu sudah nikah, terus habis itu bolak-balik kemudian nyumbang, kapan saya disumbang? Akhirnya kemudian ketika keponakannya mau nikah sudah resepsinya di tempat saya, ya, saya yang ngundang ya, supaya orang ganti duit saya. Sebagian tempat kita jumpai demikian. Maka pertanyaan global semacam ini tidak bisa kemudian kita berikan jawaban global. Kita perlu tahu gimana budaya masyarakat berkenaan dengan amplop sumbangan. Budaya masyarakat penanya berkenaan dengan amplop sumbangan. Nah, karena itu maka respon pokok yang bisa kami sampaikan, kami sarankan untuk tidak usah pakai kotak amplop sumbangan. Sehingga niat atau kemudian maksud untuk mengadakan resepsi adalah niat yang tulus mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengadakan walimatul urs yang hukumnya menurut mayoritas para ulama hukumnya dianjurkan. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beralih lagi di pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya Ustaz jika saudari saya ini menikah? Penanya saudarinya Ustaz ini menikah, tetapi menikah siri Ustaz, menikah siri dengan seorang laki-laki. Namun laki-laki ini sebenarnya belum selesai proses perceraian di pernikahan yang sebelumnya Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Kalau yang ditanyakan sah dan tidak, maka dilihat. Ada pertanyaan tentang nikah siri. Ketika yang ditanyakan tentang sah dan tidaknya, maka dilihat jika syarat-syarat pernikahan seluruhnya sah, seluruhnya ada, maka dari sisi agama ya, akad nikahnya adalah akad nikah yang sah. Cuma dia Ya, kalau dari sisi keabsahannya demikian. Ya, namun perlu diketahui bahasanya di antara syarat sah pernikahan itu kemudian dipopulerkan. Ya, dipopulerkan, maka masyarakat tahu, tetangga itu pada tahu kalau lelaki tersebut sudah menikah lagi. Ya, adapun jika nikah siri itu kemudian pernikahannya disembunyikan, tetangga kiri kanan pun tidak tahu, maka ini tidak boleh. Ya. Sehingga jika berkenaan dengan keabsahan dan hukumnya dari sisi agama, maka jika rukun pernikahan, syarat rukun pernikahan dipenuhi, kemudian nikah ini dipopulerkan, dikabar-kabarkan, tetangga kiri dan kanan mengetahuinya, kerabat-kerabat pun juga tahu, terutama kerabat dekat itu pun mengerti, kawan-kawan dekat juga tahu, maka tidak mengapa. Jadi, sah hukumnya secara agama. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita berlanjut di pertanyaan ke pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Ada pertanyaan dari pendengar di Jombang tentang materi pengantar tadi Ustaz. Menanyakan kembali, Ustaz, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu membantu pekerjaan istrinya itu setiap hari Ustaz atau kadang-kadang saja? Mohon jawabannya Ustaz. Kemungkinan yang mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari membantu pekerjaan istrinya, karena setiap hari beliau di rumah istrinya, tinggal rumahnya beda-beda. Hari ini di rumahnya si A, besok di rumahnya si B, besoknya lagi di rumah si C dan seterusnya. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah karena fi mihnati ahlihi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan istrinya. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan mungkin mengingatkan kembali bagi sobat muslim dan pendengar, kita kali ini ada di sesi interaktif tanya-jawab bersama Ustaz Aris Munandar, Hafizullah Ta'ala, dalam acara konsultasi hukum seputar keluarga di Radio Muslim 1467 AM dan di www.radiomuslim.com setiap hari Sabtu malam. Acara rutin kita pada kesempatan malam hari ini, tadi kita simak dan dengarkan materi pengantar dengan pembahasan hukum istri melakukan aktivitas rumah tangga dalam serial bab pembahasan hak-hak suami istri. Nah, Sobat Muslim bisa ajukan pertanyaan di sesi tanya-jawab atau interaktif ini. Kita masih ada waktu beberapa menit sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sobat Muslim bisa ajukan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, di nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz tentang ciri-ciri nusyus Ustaz. Ciri-ciri istri yang nusyus itu bagaimana Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, ada pertanyaan tentang masalah nusyus istri. Nusyus istri itu kesombongan istri untuk melakukan kewajibannya. Maka di antara bentuk nusyus istri, ya, dia punya kewajiban untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami, dia keluar rumah tanpa izin suami. Dia kemudian di antara kemudian kewajiban istri, kemudian membolehkan suami untuk menikmati dirinya, ya, asalkan ketika dia tidak punya udzur syar'i. Maka dia menolak untuk dikumpuli, menolak ajakan suami untuk kumpul, untuk hubungan suami istri dalam keadaan dia tidak punya alasan kuat, maka ini bentuk nususnya istri. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz tentang akikah dan sunat Ustaz, sunat bagi laki-laki. Ini ada pertanyaan hampir mirip. Ustaz, adakah syariat atau riwayat yang menjelaskan kapan anak itu disunat Ustaz? Dan pertanyaan kedua hampir mirip. Ustaz, bolehkah akikah dilakukan kepada seseorang anak ketika pada saat bersamaan pada anak-anak tersebut ketika disunat Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Tentang waktu khitan, maka terdapat hadis yang diperselisihkan ulama apakah hadisnya hasan ataukah dhaif yang menganjurkan khitan dilakukan pada hari ketujuh kelahiran. Ya, namun yang jelas hendaknya anak itu dikhitan sudah dikhitan sebelum dia baligh. sebelum dia berumur 15 tahun, dan makin makin dia makin kecil makin lebih baik, di antaranya karena makin longgar masalah aurat. Ini karena semakin longgar masalah aurat, karena makin besar makin mendekati baligh, maka masalah aurat semakin menjadi masalah. Ya, sedangkan bolehkah kemudian melakukan akikah saat dilakukan khitan? Ya, maka jika khitan itu dilakukan pada hari ketujuh, ya maka maka itulah waktu yang terbaik untuk melakukan akikah hari ketujuh kelahiran. Dan jika khitannya itu selain di hari yang ketujuh, ya maka jika dalam keadaan orang tua itu mampu untuk melakukan khitan di waktu yang afdal, maka ini tindakan yang tidak tepat. Ya, sebenarnya dia punya kemampuan ekonomi, bisa saja melakukan khitan pada hari ketujuh, namun khitan ditunda. Non khitan ditunda secara sengaja, nanti saja pas sudah plus sekalian khitan, pas sekalian acara khitan. Maka ini tindakan yang tidak tepat. Ya. Ya. Namun jika karena satu dan lain hal, misal belum ada uang saat jika mau akikah di hari ketujuh, kemudian terjadi perubahan ekonomi sehingga ada biaya untuk akikah saat dia khitan, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, karena hari ketujuh itu bukanlah pembatasan waktu khitan, namun waktu yang afdal untuk khitan. Ya, jika di hari ketujuh tidak dilakukan, maka khitan tetap bisa dilakukan di hari-hari setelahnya, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dari pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya Ustaz, di luar tema Ustaz. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika suami saya itu dititipi teman-temannya itu dupa Ustaz, dupa untuk ritual agama lain, dan saat ini sedang berada di Bali. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, jawabannya adalah firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tidak boleh bekerjasama dan menolong orang yang penolong orang untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan ibadah kepada selain Allah adalah maksiat yang paling maksiat. Jika kita tidak boleh nolong orang untuk berzina, maka apalagi nolong orang untuk melakukan kemusyrikan, tentu lebih jelek lagi. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan lagi Ustaz tentang walimah. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana jika orang tua memaksa anaknya mempelai pria dan wanitanya menyelenggarakan adat-adat yang tidak sesuai syariat ketika pernikahan seperti musik Ustaz. Apakah cukup dengan mengingkarinya saja, menuruti lalu mengingkarinya saja, apakah itu hukumnya bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Tentang kemungkaran saat walimatul urs, maka tentu ada kewajiban pihak-pihak terkait dalam hal ini pengantin untuk melakukan pengingkaran semaksimal mungkin. Ini. Dan melakukan negosiasi semaksimal mungkin. Namun jika sudah mentok, maka fattaqullah masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini banyak-banyak istighfar dan memohon dan berdoa kepada Allah. Dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Nah, baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Kita masih ada sedikit waktu, beberapa menit lagi sebelum pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ini ada pertanyaan lagi. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah akikah itu kita lakukan sendiri Ustaz, karena dulu orang tua tidak mampu? Mohon jawabannya Ustaz. Mengakikahi diri sendiri, apa hukum mengakikahi diri sendiri? Terdapat hadis yang menunjukkan kalau Nabi mengakikahi dirinya sendiri, dan hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama. Oleh karena itu tidak mengapa mengakikahi diri sendiri. Nah. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan ini ada satu lagi pertanyaan Ustaz. Kita coba lihat nanti jika tidak ada pertanyaan lain, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Tentang zikir pagi petang Ustaz, pertanyaannya, jika kita sedang safar, apakah tetap membaca zikir pagi petang Ustaz? Mohon jawabannya. Zikir pagi petang dituntunkan untuk dibaca baik ketika bepergian atau tidak dalam kondisi bepergian. Namun ingat, zikir pagi petang tidak harus semuanya dibaca. Anjuran untuk melakukan zikir pagi petang itu sudah tertunaikan dengan membaca satu saja dari zikir pagi dan petang. Nah, baik Ustaz, sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz. Untuk penutup mungkin materi penutup atau kesimpulan pada malam hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Maka satu kaidah penting dalam masalah beragama, fattaqullah masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani satu jiwa lebih dari apa yang jadi maksimal kemampuannya. Maka usaha secara maksimal, sungguh-sungguh, ya, sudah mentok, sudah maksimal, maka insya Allah Allah kemudian maafkan seiring dengan berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.